السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ustaz. بخير الحمد لله، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. Sebentar Ustaz, lihat. Bisa kita mulai? Ya, betul Ustaz, saya sudah bisa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian Tafsir Juz Amma, dan rujukan kita adalah tafril atau transkrip ceramah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Liqa Al Bab Al Maftuh yang menjelaskan dan menafsirkan Juz Amma di dalam Al-Qur'an. Dan beliau tambahkan penjelasan tafsir Surat Al-Fatihah sebagai pelengkap. Dan kita alhamdulillah telah menyelesaikan beberapa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang makna surat Al-Fatihah. Dan kita akan mulai masuk pada tafsir surat An-Naba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Tafsir surat An-Naba pada awalnya ya pada PDF di halaman 25 antum bisa melihat di PDF halaman 25 kita baca surat An-Naba dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Surat An-Naba dari ayat yang pertama sampai ke 16. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, Al-Basmalah taqaddam al-kalam alaiha. Tentang Basmalah, tentang Bismillahirrahmanirrahim, telah dijelaskan sebelumnya. Kita sudah pernah membahas tentang itu ketika menafsirkan surat Al-Fatihah. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun maknanya adalah Tentang apa mereka saling bertanya? Yakni, amma yatasa'al ha'ula, tentang apa mereka ini saling bertanya? Orang-orang musyrikin itu saling bertanya tentang apa? Thumma ajaba Allahu 'azza wa jalla an hadha as-su'al faqal. Kemudian Allah Azza wa Jal menjawab pertanyaan ini dengan menyatakan 'alim naba'il 'azim, tentang berita yang besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan, yang mereka saling berselisih, berbeda pendapat tentang berita yang agung itu, berita yang besar itu. Wa hadha an-naba' wa ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-bayyinati wal huda. Berita ini adalah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa penjelasan dan petunjuk. Wa la siyama ma ja'a bihi min al-akhbar 'anil yaumil akhir wal ba'thi wal jazaa', terutama kabar tentang hari akhir, kebangkitan setelah kematian, dan balasan, balasan bagi orang-orang yang berbuat di dunia. Jika baik akan dibalas baik, jika buruk akan dibalas buruk, akan mendapatkan azab wal iyadzu billah. Nah, وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Manusia berbeda pendapat, berselisih tentang berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبْ. Di antara mereka ada yang beriman dengan berita yang disampaikan oleh Nabi dan membenarkan, dan di antara mereka ada yang kufur dan mendustakan. فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا سَيَعْلَمُونَ مَا كَذَّبُوا بِهِ عِلْمَ الْيَقِينَ. Maka Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan itu, سَيَعْلَمُونَ, mereka akan mengetahui apa yang mereka dustakan, مَا كُذِّبُوا بِهِ, apa yang mereka dustakan, عِلْمَ الْيَقِينَ, dengan ilmu yang dilandasi oleh keyakinan. Mereka akan faham bahwa akibat mereka mendustakan itu, mereka akan mendapatkan kerugian, akan mendapatkan bencana, kebinasaan di akhirat nanti. وَذَلِكَ إِذَا رَأَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. Yang demikian itu, mereka mengetahui dengan pengetahuan yang yakin akan kerugian akibat dari mendustakan. Idza ra'au yaumal qiyamah, ketika mereka melihat hari kiamat. Yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari ketika telah datang hari kiamat itu, telah benar-benar dijalankan oleh Allah. Yaqulul ladzina nasuhu min qablu, maka orang-orang yang dulu melupakan, lupa akan datangnya hari kiamat, berkata, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, telah datang rasul-rasul dengan membawa al-haq, para rasul yang diutus oleh Rabb kami, sebenarnya mereka telah menjelaskan dengan penjelasan yang benar, dan sekarang sudah sampai waktunya. Nah, tersisa penyesalan bagi mereka ya, ketika benar-benar terjadi hari kiamat. Walihada qala subhanahu huna, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kalla, kalla itu artinya ucapan bantahan ya. Tidak seperti yang kalian sangka. Saya'lamuna, mereka akan mengetahuinya. Thumma kalla saya'lamun, kemudian tidak seperti yang mereka sangka. mereka benar-benar akan mengetahuinya. Wal jumlatu tsaniyah tauqidun lil ula min haythul makna. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalimat yang kedua, thumma kalla saya'lamun, itu kalimat yang kedua, tauqidun lil ula, sebagai penegasan bagi kalimat yang pertama, min haythul makna, dari sisi makna. Wa in kanat laysat tauqidan bi'tibari istilahin nahwiyyin, walaupun menurut istilah para ahli nahu ini tidak masuk dalam bentuk taukid, bukan penegasan. Li'annahu fussila bainaha wa bainal lati qablaha biharfil 'athfi, karena antara kalimat yang kedua dengan kalimat sebelumnya dipisah oleh huruf ataf. Huruf ataf, thumma. Wattawqidu la yufsal bainahu wa baina muakkadah bi syai'in minal atfi, minal huruf. Sedangkan menurut kaidah nahu, taukid atau penegasan tidaklah dipisah ya dengan huruf. Tidak ada pemisah dengan huruf. Baik. Jadi di sini disebutkan kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Secara makna ini sesuatu yang diulang, kalimat yang kedua ini adalah taukid, penegasan. Tapi secara istilah para ahli nahu, dia bukan penegasan. Masing-masing memiliki makna tersendiri. Kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Tabari dan juga tafsir Al-Qurtubi, kalla saya'lamun yang pertama dengan thumma kalla saya'lamun yang kedua, itu ada sedikit perbedaan. Ada perbedaan. Kalla saya'lamun yang pertama, sekali-kali tidak mereka akan mengetahuinya, itu untuk orang kafir. Orang-orang kafir benar-benar akan mengetahui akibat ketika dulu mereka mendustakan. Mereka akan mendapatkan azab dan mereka akan tahu benar kerugian akibat dulunya mendustakan. Sedangkan thumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak mereka akan mengetahuinya, itu untuk orang beriman. Orang beriman pada kalimat yang kedua itu untuk orang yang beriman akan mengetahui begitu beruntungnya mereka, begitu besar manfaat yang mereka dapatkan ketika dulunya di dunia mereka membenarkan kabar yang disampaikan oleh para rasul bahwa akan datang hari kebangkitan, akan datang hari pembalasan setelah kematian nanti. Maka thumma kalla saya'lamun yang kedua itu untuk orang beriman. Nah, jadi memang kalau dalam istilah para ahli nahu ini bukan taukid karena masing-masing memiliki makna tersendiri. Kalla saya'lamun yang pertama itu untuk orang-orang kafir. Mereka akan mengetahui akibat mereka mendustakan waktu di dunia. Sedangkan thumma kalla saya'lamun yang kedua itu adalah untuk orang beriman. Mereka akan mengetahui duhai begitu beruntungnya mereka, begitu besar manfaat mereka ketika beriman terhadap kabar yang disampaikan oleh para rasul saat mereka berada di dunia. Nah, itu bisa dilihat di dalam tafsir At-Tabari dan juga tafsir Al-Qurtubi. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal muradu bil ilmi alladhi tawa'adahumullahu bihi huwa ilmul yaqin alladhi yushahidunahu ala hasabi ma ukhbiru bihi. Yang dimaksud dengan ilmu saya'lamun, mereka akan mengilmuinya, mereka akan mengetahuinya. Yang dimaksud dengan pengetahuan di sini, yang tawa'adahumullahu bihi, yang dijanjikan oleh Allah di sini, wa ilmul yaqin, yaitu ilmu yang didasari oleh keyakinan, alladhi yushahidunahu ala hasabi ma ukhbiru bihi, yang mereka menyaksikan sesuai dengan yang dikhabarkan kepada mereka. Mereka menyaksikan bahwa ada pembalasan. Mereka menyaksikan ada kebangkitan setelah kematian. Dan semua yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang dikhabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar terjadi. ثم بين الله تعالى نعمه على إباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرها فقال. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan nikmat-nikmatnya kepada para hamba agar nikmat-nikmat ini benar-benar diakui, sehingga mengharuskan mereka, mengharuskan para hamba itu untuk mensyukurinya, untuk bersyukur kepada Allah. Faqala alam naj'alil arda mihada. Allah Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Tidakkah, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Ya. Mihada sebagai hamparan. Ay ja'alallahu al-arda mihadan mumahadah. Artinya Allah menjadikan bumi sebagai hamparan yang dihamparkan lil khalqi, untuk para makhluk. Laisat bis-salbah. Bumi itu atau tanah ini tidak keras. Allati la yastati'una harthaha. Kalau saking kerasnya, manusia akan kesulitan di dalam menanaminya. Ya. Manusia tidak bisa menanaminya kalau terlalu keras. Karena itu dihamparkan oleh Allah tidak dalam kondisi sangat keras. Masih memungkinkan untuk ditanami. Walal mashi 'alayha illa bisu'ubah. Kalau tanah itu sangat keras, maka seorang berjalan di atasnya akan berjalan dengan kesulitan. Walaysat billaynah ar-rakhwah allati la yantafi'una biha. Tanah yang ada di bumi itu juga tidak terlalu lunak. Ya, terlalu lunak yang menyebabkan manusia tidak bisa memanfaatkannya. Ya, jadi tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lunak. Cukup sesuai dengan kadar bisa dimanfaatkan. Walakinnaha mumahadah lahum ala hasabi masalihihim wa ala hasabi ma yantafi'una bihi. Namun bumi itu dihamparkan bagi manusia, bagi para makhluk, ya, sesuai dengan kadar maslahat mereka. Sesuai dengan kadar bisa dimanfaatkan oleh mereka. Wal jibala autada, dan gunung sebagai pasak. Ya, sebagai pasak. Ay ja'alaha Allah Ta'ala autadan fi manzilatil watad lil khimah haitsu yuthbituha fatathbut bihi. Artinya Allah jadikan bumi, Allah jadikan gunung itu sebagai pasak, ya, sebagai pasak, seperti pasak untuk kemah. Kalau kita mendirikan kemah, ya, kita mendirikan kemah, kita taruh pasak dan kita ikatkan bagian-bagian kemah itu dengan pasak tadi, supaya pasak ini, supaya dengan itu kemah tadi tidak jatuh, tidak roboh. Nah, wa huwa aidan tsabit, maka juga dengan itu, dengan adanya gunung itu membuat bumi ini menjadi kokoh, tidak berguncang, ya, tidak berpindah-pindah. Jadi tanah itu ketika ada pasak, maka dia menjadi kuat. Sesuatu yang disandarkan pada pasak itu, kalau kemah disandarkan pada pasak yang kuat, maka kemah itu tidak akan roboh. Demikian juga dengan adanya gunung yang menjadi pasak bagi bumi, maka bumi tidak berguncang, tidak bergetar. Nah, kalaupun berguncang dan bergetar, itu ya, terjadi sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara asal, adanya gunung itu sebagai pasak yang membuat bumi menjadi kokoh, tidak bergetar, tidak berguncang. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 10, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَجَعَلَ فِيهَا, dan Allah menjadikan pada bumi itu rawasiya, ya, pasak, min fauqiha, dari atasnya, وَبَارَكَ فِيهَا, dan Allah memberkahi padanya. Surat Fussilat ayat. Dan seperti dikatakan oleh ulama'ul-ard artinya ahli geologi, ya, geologis, ya, yang mempelajari struktur bumi, ya, kemudian lapisan-lapisan bumi, nah, ulama'ul-ard, geologis, dalam bahasa Indonesia ahli geologi. Inna hadhil jibal laha judur rasikhah fil ardi kama yarsukh judurul watad bil jidar. Sesungguhnya gunung-gunung ini memiliki akar yang dalam di bumi yang bisa membuat kokoh, ya, sebagaimana pasak itu bisa menancap dengan kokoh pada dinding. Walidalik tajiduha salbah qawiyah la tuzazi'uha riyah. Karena itu engkau melihat, ya, engkau dapati bumi itu kuat, kokoh, tidak digoncangkan dengan angin. Ya. Dengan adanya angin yang kencang, ya, bumi itu kokoh, tidak berpindah, tidak bergerak. Karena ada gunung yang menjadi pasaknya. Wa hadza min tamami qudratihi wa ni'matihi. Ini adalah termasuk kesempurnaan kekuasaan Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ay asnafan ma baina dzakar wa untha. Artinya berpasang-pasangan, ada yang laki, ada yang wanita, wasagirin, wakabirin, ada yang kecil, ada yang besar, wa aswad, wa ahmar, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit merah, wa syaqi, wa sa'id, ila ghairi dalik. Ada yang sengsara hidupnya, ada yang berbahagia. Nah, itu berpasang-pasangan, ada macam-macamnya. Kami ciptakan kalian dalam bentuk bermacam-macam. Nah, ila ghairi dhalik mimma yakhtalifun nas fihi, dan selainnya yang di situ ada perbedaan-perbedaan pada manusia. Fahum azwajum mukhtalifuna ala hasabi ma aradahu Allahu azza wa jalla waqtadathu hikmatuhu liya'tabiran nas biqudratillahi ta'ala. Mereka bermacam-macam sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan sesuai hikmah dari Allah, agar manusia bisa mengambil pelajaran akan kekuasaan Allah Ta'ala. Wa annahu qadirun ala an yaj'ala hadzal bashar alladhina khuliqu min maddah wahidah wa min abin wahid ala hadhihi al-asnaf al-mutanawwi'ah al-mutabayyinah. Agar manusia bisa berpikir bahwasanya Allah itu maha mampu untuk menjadikan manusia yang dicipta dari sumber yang satu, dari ayah yang satu, ayah kita sama semua, Nabi Adam alaihi salam, ala hadhil asnaf al-mutanawwi'ah al-mutabainah, tapi memiliki keadaan yang bermacam-macam berbeda-beda. Ayahnya sama, Adam, ibunya sama, Hawa. Nah, tapi setelah jauh ke belakang menjadi macamnya sangat banyak. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna nawmakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat, sebagai rehat. Aiqati'an lit-ta'ab. Artinya, tidur itu bisa memutuskan perasaan capek. Jadi menghilangkan perasaan penat. Fannawmu yaqta' ma sabaqahu min at-ta'ab. Tidur itu bisa memutuskan perasaan capek yang datang sebelumnya. Wa yastajiddu bihil insan nasyatan lil mustaqbal. Yang dengan tidur itu manusia bisa, seseorang bisa lebih semangat ya untuk bersiap menghadapi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah dia bangun tidur segar, hilang perasaan penat capeknya karena dia telah tidur, yang tidur itu dijadikan oleh Allah sebagai subata, sebagai istirahat bagi manusia. Walidzalika tajidur rajul idza ta'iba tsumma nama istaraha wa tajaddada nashatu. Karena itu engkau bisa mendapati seorang yang ketika capek kemudian dia tidur istirahat, setelah dia bangun tajaddad nashatuhu, semangatnya menjadi baru. Ya. Wa hadza minan ni'mah wa huwa aidan min ayatillah. Ini termasuk nikmat dari Allah dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidur kalian di waktu malam dan siang, dan di siang hari kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Naam. Surat Ar-Rum ayat 23. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ayja'ala Allahu hadzal lail 'ala al-ardi bi manzilatil libas ka'anna al-arda talbasuhu wa yakunu jilbaban laha. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Artinya Allah jadikan malam tersebut terhadap bumi bagaikan pakaian. Seakan-akan bumi memakai pakaian malam atau memakai jilbab malam untuk menutupi dirinya. Wa hadza la ya'rifuhu tamam al-ma'rifa illa idza sa'ida fawqa dhillil ard. Ini tidaklah diketahui dengan sebenar-benarnya kecuali jika seorang naik ke atas lebih tinggi dari bayangan bumi. وَقَدْ رَأَيْنَا ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْعَجِيبَةِ إِذَا صَعِدْتُ فِي الطَّائِرَةِ وَارْتَفَعْتُ وَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ عَنْ سَطْحِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَكَ الشَّمْسُ بَعْدَ أَنْ تَرْتَفِعْ تَجِدُ الْأَرْضَ كَأَنَّمَا كُسِيَتْ بِلِبَاسٍ أَسْوَدٍ. نعم. وَقَدْ رَأَيْنَا ذَلِكَ, kita telah melihat hal itu, مِنَ الْآيَاتِ الْعَجِيبَةِ, berupa tanda-tanda yang menakjubkan. Idza sa'itta, jika engkau naik, fit ta'irah, naik pada pesawat, wartafa'ta, dan engkau sudah berada di atas ketinggian, waqad ghabati syamsu an sathil ardi, dan ketika matahari telah tenggelam Ya. Thumma tabayyanat laka syams ba'da an tartafi tajidul ab ka'annama kusiyat bilibasin aswad. Kemudian nampak jelas bagimu. Setelah engkau naik itu, engkau dapati bumi bagaikan ya, diberi pakaian dengan pakaian hitam. Kalau kita naik pesawat, ya, bertepatan dengan masa tenggelamnya matahari. Ya. Kita kadang melihat ada bagian-bagian yang berangsur-angsur gelap, seakan-akan dia diselimuti oleh kegelapan. Sedangkan bagian yang lainnya itu masih terang. Nah, seakan-akan malam menjadi libas bagi dia. Kegelapan malam itu menjadi pakaian bagi bumi. Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Nah. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai waktu mencari penghidupan. Ay ma'ashan ya'ishun nas fihi fi talabir rizqi ala hasabi darajatihim wa ala hasabi ahwalihim. Ma'ashan artinya ya'ishun nas fihi, manusia hidup padanya, fi talabir rizqi, dalam mencari rizqi, ala hasabi darajatihim, sesuai dengan kedudukan mereka, wa ala hasabi ahwalihim, dan sesuai dengan keadaan mereka. Mereka mencari rizki sesuai dengan keadaan masing-masing. Itu kebanyakan terjadi di waktu siang. Ketika kondisi terang, ya, kemudian mereka sudah istirahat, sudah tidur di waktu malam, mereka sudah bangun dari tidur malam, kemudian mereka mencari penghidupan di siang hari. Wahada min nikmatillahi subhanahu wa ta'ala 'alal ibad. Ini termasuk nikmat Allah yang maha suci lagi maha tinggi kepada para hamba. Wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami bangunkan untuk mereka, di atas mereka, sab'an shidada, 7 langit yang kokoh. Wa hiya as-samawat as-sab', itu 7 lapis langit. Wasafaha Allah Ta'ala bisyidad li'annaha qawiyyah, disifatkan oleh Allah Ta'ala dengan sebutan syidad, ya, karena kuat. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wassama banaynaha bi'aydi wa inna lamusi'un, dan langit kami bangun, ya, bangunan langit itu bi'aidin, dengan kuat. Wa inna lamusi'un, dan kami memperluas langit tersebut. Adz-Dzariyat ayat 47. Ay banainaha biquwwah, artinya kami bangun, ya, kami bikin, kami buat bangunan langit itu dengan kuat, kokoh. Waja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan lampu yang terang, ya, yang juga mengandung kehangatan, sinar dan panas di situ. Ya'ni bidzalika syams fahiya siraj mudhi, yang dimaksud di sini adalah matahari, ya, yang merupakan lampu yang menerangi. Wahia aidan dhatu hararah azimah, dan matahari itu juga memiliki panas yang besar. Wahaja ay waqadah, wahaja artinya yang menyala. Nah. Wahararatuha fi ayyami shayf hararah syadidah, dan panasnya di hari-hari musim panas adalah sangat panas. Ma'abu dihasahik anil ar, padahal matahari itu sangat jauh posisinya dari bumi. Fama dhannuka bima yaqrub minha? Bagaimana pendapatmu dengan benda-benda yang dekat dari matahari? Tentu sangat panas. Thumma innaha takunu fi ayyamil har fi shiddati harriha min fayhi jahannam. Kemudian pada hari-hari yang panas, kondisi yang sangat panas itu berasal dari uap jahannam. Nah, berasal dari percikan atau uap jahannam. Nah, kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ishtadda al-harru fa abridu bis-salah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Ketika panas sangat, ya ketika terjadi panas yang sangat, fa abridu bis-salah, tunggulah waktu untuk melakukan salat hingga dingin, ya terutama di waktu zuhur, ya. Kalau seandainya di musim panas, panas yang sangat, ya, mungkin kalau kita di Asia Tenggara tidak terlalu panas seperti itu, tapi bisa jadi di wilayah di Saudi, di Kuwait dan yang lainnya bisa jadi sangat panas, atau di India misalkan, ketika cuaca sangat panas, fa'abridu bis-shalah, jangan segera melaksanakan sholat ketika kondisinya masih panas, tapi tunggu sampai mulai agak mendingin. Ditunda dulu pelaksanaan sholat duhur, ya, ditunggu sampai sebelum masuk waktu asar, kadang sudah mulai lebih dingin dari biasanya. Nah, di situ kita melaksanakan sholat duhur, ya, masih belum masuk waktu asar. Ketika sudah mulai mendingin di waktu duhur itu, lakukan sholat di waktu tersebut. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam, karena panas yang sangat itu berasal dari uap jahannam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishtakatin nar ila Allah faqalat ya rab akala ba'di ba'dan fa'udina laha binafasain nafas fi shita' wa nafas fi shayf fa ashaddu ma tajiduna min al-bard min zamharir jahannam wa ashaddu ma yakunu min al-har min fayhi jahannam. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka atau an-nar mengadu kepada Allah dan berkata, wahai Rabbku, sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Jadi bagian dari api neraka itu ada yang memakan bagian dari api neraka yang lain. Saling memakan atau menyakiti. Karena demikian panasnya. Fa'udhina lahu minafasain, kemudian diizinkan oleh Allah agar neraka itu memiliki dua nafas. Nafas di musim dingin dan nafas di musim panas. Fa'ashaddu ma tajiduna minal bard min zamharir jahannam. Kondisi yang sangat dingin yang engkau rasakan itu adalah bagian dari zamharir jahannam. Zamharir jahannam. Zamharir itu menunjukkan bahwa adab jahannam itu tidak hanya sangat panas, tapi ada orang-orang yang diazab di neraka, di jahannam, yang merasakan azab sangat dingin. Sangat dingin yang membinasakan. Itu bagian dari zamharir. Wa asyaddu ma yakunu minal harri min fayhi jahannam. Dan panas yang sangat yang engkau rasakan itu berasal dari uap jahannam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa ma'a dhalik fa inna fiha maslahah 'azimah lil khalq fa hiya توفر على الخلق أموالا عظيمة في أيام النهار حيث يستغني الناس بها عن إنقاذ الأنوار. Keberadaan matahari itu juga memberikan maslahat yang besar bagi makhluk, sehingga para makhluk itu bisa menghemat, ya, harta yang banyak di siang hari, karena di siang hari manusia tidak perlu menyalakan lampu karena mendapat penerangan yang demikian besar, lampu yang sangat terang dari Allah Subhanahu wa taala yaitu matahari, sehingga begitu banyak penghematan, ya, tidak perlunya dinyalakan lampu-lampu yang itu sebenarnya membutuhkan biaya, sehingga manusia mendapatkan manfaat yang besar. Nah, وَكَذَلِكَ الطَّاقَةَ الَّتِي تَسْتَخْرِجْ مِنْهَا تَكُنُ فِيهَا فَوَائِدْ كَثِيرَةً. Nah, demikian juga, ya, daya yang dihasilkan memberikan manfaat yang sangat banyak. Nah, ada energi, energi matahari, ya, yang bisa dikonversikan menjadi hal-hal lain yang bermanfaat. وَكَذَلِكَ إِنْضَاجُ الثِّمَارِ وَغَيْرِ هَذَا مِنَ الْفَوَائِدِ الْعَدِيدَةِ مِنْ هَذَا السِّرَاجِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعِبَادِهِ. Demikian juga dengan adanya sinar matahari atau panas matahari itu bisa memberikan pematangan bagi buah-buahan, menjadikan buah-buahan cepat matang dengan sebab sinar matahari itu. Dan faidah-faidah yang lain dari adanya sinar matahari ini yang Allah jadikan untuk para hambanya masih banyak lagi. Nah, walamma dzakara as-siraj al-wahhaj alladhi bihi al-hararah wal-yabusah dzakara ma yuqabilu dzalik. Ketika Allah menyebutkan adanya lampu yang bersinar, yang mengandung panas, yang menyala, yang di situ mengandung unsur panas dan kering, Allah menyebutkan setelah itu yang bertolak belakang dengan hal tersebut. Faqala wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang lebat. Allah turunkan hujan dari awan. Kalau tadi matahari itu mengandung unsur panas dan juga unsur kering, ya. Kemudian Allah jelaskan kemampuan maha kuasanya Allah untuk menurunkan air hujan. Ya, ada unsur dingin, ada unsur basah di situ. Bertentangan dengan yang tadi. Wal ma fihi rutubah wa fihi burudah. Dan air itu mengandung sesuatu hal yang basah dan dingin. Wa hadzal ma aidan tumbitu bihi al-ardh wa tahya bihi. Air itu juga menjadi sebab tumbuhnya tanaman dan menjadi sebab tanaman itu menjadi hidup. Fa idzan dhafa ila hadza ma'a as-sama' wa hararat asy-syams hasala fi hadza imdad lis-simar wa namwi laha ala akmali ma yakun. Kalau digabungkan antara air dari langit, yaitu air hujan, air embun, ya, yang turun dari langit, wa hararatus syams dan panasnya matahari, hasala fi hadza indajul lis-simar, maka akan terjadi pematangan terhadap buah-buahan, wa namu laha dan berkembangnya tanaman-tanaman buah-buahan itu, ala akmali ma yakun, dalam kondisi yang sempurna. Naam. Wa anzalna minal mu'sirati yani minas sahab, dan kami turunkan minal mu'sirat, kami turunkan dari al-mu'sirat. Yang dimaksud dengan al-mu'sirat artinya adalah awan. Wa wasafaha Allah bi annaha mu'sirat ka'annama ta'siru hadzal ma' inda nuzulihi asran. Allah sifatkan dengan mu'sirat. Mu'sirat artinya yang memeras, seakan-akan memeras air. Awan itu seakan-akan diperas sehingga keluar air. Disebut al-mu'sirat. Kama ya'siru tsaub, sebagaimana pakaian itu kalau diperas, maka dia setelah kita cuci, kita peras pakaian itu menjadi keluar air. Fa inna hadzal ma' yatakhallal hadzal sahab wa yakhruj minhu kama yakhruj al-ma' min ats-tsaub al-ma'sur. Sesungguhnya air ini, ya, keluar dari celah-celah awan sebagaimana keluarnya air dari pakaian yang diperas. Ya, disebut al-mu'sirat. Awan itu disebut al-mu'sirat, sesuatu yang diperas kemudian keluar airnya. Wa qawluhu ma'an thajjaja ay kathirut tadaffuq wasi'an. Artinya air yang banyak mengalir dan luas. Baik. Nah, mungkin sampai di sini kajian kita atau kurang dua ayat ya. Kurang dua ayat. Tadi kita membaca sampai ayat ke-16. Kita sudah sampai pada ayat ke-14, tersisa dua ayat lagi. Nah, insya Allah. Linukhrija bihi habban wa nabata, agar kami keluarkan dengannya biji-bijian dan tanaman. Ay linukhrija bihadzal ma' alladhi أنزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض ويخرج الله به من الحب بجميع أصنافه وأنواعه البر والشعير والذرة وغيرها. Artinya, agar kami keluarkan dengan air yang kami turunkan dari langit menuju bumi, sehingga bumi menjadi tumbuh. Dan Allah keluarkan darinya biji-bijian dalam berbagai macam jenisnya, seperti gandum, albur wa syair, itu sama-sama gandum tapi jenisnya beda, wa dzurrah ya, dan biji-biji yang lain. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Ay basatin multaffan ba'daha ila ba'd, artinya kebun-kebun yang pepohonannya begitu rindang, menutup satu sama lain ya, berkaitan satu sama lain. Nah, min kasratiha wa husnuha wa baha'iha, karena demikian banyaknya, demikian indahnya ya, hatta innaha latastur man fiha li kasratiha, sampai-sampai saking lebatnya keberadaan pepohonan itu menutupi orang yang berada di bawahnya, tidak terlihat dari atas. Waltifafu ba'duha ila ba'd, saling berdekatan, saling berkaitan satu cabang dengan cabang pohon yang lainnya. Wahyal asjar allati laha saq, yaitu pohon yang memiliki batang utama ya, saq itu batang utama. Nah, fa yakhruju min hadzal ma' ath-thajaj az-zuru' wan-nakhil wal-a'nab wa ghayriha, dan keluar dari air ini, air yang lebat ini, tanaman ya, kemudian pohon-pohon kurma ya, kemudian anggur-anggur dan selainnya. Sawa'un kharaja minhu mubashara aw kharaja minhu biwasitati istikhrajil ma' min batinil ard, sama saja apakah keluarnya secara langsung atau keluarnya dengan perantaraan air yang dikeluarkan dari dalam tanah. Li'anna al-ma' alladhi fi batinil ard huwa minal matar, karena air yang berada di dalam tanah itu sebenarnya berasal dari hujan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqainakumuhu wa ma'antum lahu bikhazinin. Fa'anzalna minas sama', dan kami turunkan dari langit, ma'an, air, fa'asqainakumuhu, kami berikan air itu kepada kalian. Wa ma'antum lahu bikhazinin, dan kalian tidaklah mampu untuk menyimpan air yang dikucurkan dari langit itu, kalian simpan ke dalam tanah, kalian tidak mampu. Yang menyimpan ke dalam tanah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hijr ayat 22. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, fasalakahu yanabi' fil ardi, kemudian Allah jadikan air itu mengalir menjadi mata-mata air yang ada di bumi. Az-Zumar ayat 21. ولما ذكر الله تعالى ما أنعم به على العباد ذكر حال اليوم الآخر. نعم طيب selesai sampai di sini pembahasan kita dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kita telah membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian kita berikutnya pada ayat yang ke-17 dan seterusnya, mulai dari halaman 29. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.